الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد kita melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dan kita masuk di bab yang berikutnya, masih berkaitan dengan iman dan cabang-cabang keimanan. Kita masuk di bab ke-9, bab halawatul iman, bab manisnya keimanan. Hadis yang ke-16, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berkata, haddatsana Muhammad bin Muthanna, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Muthanna. Beliau berkata, haddatsana Abdul Wahhab As-Saqafi, telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahhab As-Saqafi. Qala, beliau berkata, haddatsana Ayyub, telah mengabarkan kami Ayyub. An Abi Qilabah, dari Abu Qilabah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salatun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada tiga perkara, jika tiga perkara ini berkumpul, maka orang itu akan mendapatkan manisnya keimanan. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, ketika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada segala sesuatu selain keduanya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa billah. Yang kedua, ketika dia mencintai seseorang, tidak mencintai orang itu kecuali untuk Allah Ta'ala. Wa yakraha ayya'uda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa fin nar. Orang itu benci ketika dia kembali kepada kekufuran, sebagaimana bencinya orang itu ketika dilempar di dalam api neraka. Hadis ini Rasulullah SAW beliau menyebutkan tentang iman, dan iman itu memiliki rasa. Iman itu memiliki rasa, dan iman ketika sudah tingkatan tinggi, maka iman itu rasanya manis. Sehingga Rasulullah mengatakan, wajada bihinna halawatal iman, diibaratkan bahwa iman itu halawah. Halawah itu manis, menunjukkan bahwa iman itu memiliki rasa. Dan di hadis ini persis dengan gambaran yang Allah Ta'ala gambarkan di dalam surat Ibrahim ayat ke-24, di mana Allah menggambarkan bahwa iman itu bagaikan pohon. Iman itu bagaikan pohon, yaitu bahwa ucapan la ilaha illallah itu ibaratnya itu sebuah pohon yang kokoh, kayak sebuah akar. Matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Ucapan yang baik, yaitu ucapan la ilaha illallah itu, gambarannya seperti pohon, di mana pohon itu memiliki akar, dan akarnya itu adalah aslul iman. Aslul iman di mana akarnya itu adalah pondasi iman. Jika akarnya tidak ada, pohonnya enggak ada. Dinamakan dengan aslul iman, seperti ucapan la ilaha illallah itu aslul iman. Kemudian akar pohon ini mengeluarkan batang. Ada batang, dan batang itu dinamakan dengan wajibatul iman, iman-iman yang wajib. Dan semua orang sama, sehingga batang itu cuma satu. Kemudian nanti dari batang ini naik ke atas, kemudian bercabang-cabang menjadi tangkai-tangkai. Dan tangkai-tangkai ini yang dinamakan dengan mustahabatul iman. Jadi ada aslul iman, ini telah kita bahas di pertemuan dulu. Ada pondasi iman, itu akar. Ada wajibatul iman, iman-iman yang wajib, di mana semua orang sama, tidak ada bedanya, itu batang pohon. Kemudian yang ketiga, ada namanya mustahabatul iman, iman-iman yang hukumnya sunnah. Dan itu semua orang beda-beda. Itu yang dinamakan dengan tangkai-tangkainya, bercabang-cabang. Nanti ketika ini sudah kokoh semua, akarnya sudah kokoh, batangnya kokoh, tangkainya kokoh, maka nanti akan ada di dalam pohon itu mulai kembang, kembangnya mulai muncul. Dan kembangnya itu bagaikan, yaitu ketika pohon itu sudah mulai tiba waktunya untuk berbuah, itu nanti akan muncul pertama itu kembangnya, indah kalau dilihat. Yaitu apa itu? Kembang itu ketaatan. Muncul ketaatan dari diri orang itu. Nanti ketika ketaatan itu sudah lama dia jalankan, akhirnya kembang itu akan memunculkan buah. Akan memunculkan buah. Dan buah itu semakin matang, maka nanti semakin rasanya manis. Dan itu dinamakan dengan halawatul iman. Itu dinamakan dengan manisnya iman. Sehingga iman itu rasanya manis sekali. Bagaikan buah dari sebuah pohon yang sudah matang buah itu, dan ketika dimakan rasanya manis. Untuk sampai ke tingkatan manisnya iman, jadi sampai tingkatan kalau buah mangga, mangganya itu sudah matang di pohon sehingga rasanya manis sekali. Seperti buah durian, duriannya itu matangnya dari pohon. Untuk kita itu mendapatkan durian yang matang di pohon, itu prosesnya lama sekali. Prosesnya kita siapkan tunasnya, kita siapkan tempat yang tepat, kita siapkan pupuknya. Kemudian ketika tunasnya sudah mulai tumbuh, pohonnya kecil sedikit, dirawat. Ketika ada hama penyakit, kemudian kita semprot, kita hilangkan. Lama prosesnya itu. Sampai nanti tiba masa panen, dan kita bisa merasakan durian yang matang dari pohon itu rasanya lezat sekali. Itu merupakan puncak. Jadi dinamakan dengan puncak keimanan kita. Dan ini menunjukkan bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Dan seperti estafet terakhir dalam iman, yaitu fase terakhir, tahapan terakhir dalam iman itu, bagaimana kita itu bisa merasakan manisnya iman. Dan itu hanya orang-orang yang imannya itu tinggi sekali, dinamakan dengan masa panen. Kalau orang belum sampai tingkatan seperti ini, apakah dia itu kafir? Berarti dia enggak mukmin? Dia mukmin. Dia mukmin, cuma tingkatan dia belum bisa merasakan manis. Iman itu rasanya manis, dia belum bisa sampai seperti itu. Cuma dia sudah bisa beribadah, cuma belum bisa merasakan manisnya. Rupanya iman itu manis, lezat. Cuma memang untuk sampai ke tingkat ini prosesnya panjang. Jadi iman itu rasanya lezat. Dan lezatnya iman itu ya seperti lezatnya buah durian lah kalau kita makan ini. Cuma kalau buah durian itu lezatnya terasa di bibir, di mulut, di lidah. Sedangkan iman rasanya lezatnya di hati. Orang kalau sudah merasakan manisnya iman, dunia dan seisinya itu gak ada rasanya. Begitu dulu pernah kita sebutkan tentang diskusi antara Heraklius, Raja Romawi, dengan Abu Sufyan. Ketika bertanya pengikutnya Muhammad itu, ketika disiksa, ketika dihukum, bahkan ada di antara mereka yang dibunuh, apakah mereka itu murtad dari agama? Sakhstotan lidinihi, karena benci kepada agama mereka. Abu Sufyan yang masih kafir mengatakan tidak ada. Heraklius mengatakan wa gadzalikal iman, itulah iman. Idza fasyasha fasyata idza dakhala fasyashatuhul qulub. Kalau iman itu sudah masuk dalam sanubari hati, rasanya lezat sekali. Sehingga dunia dan seisinya itu enggak ada rasanya. Iman kalau sudah masuk, iman itu rasanya melebihi manisnya wanita, melebihi manisnya dunia dan seisinya, harta, jabatan, gak ada apa-apanya dengan manisnya keimanan. Sehingga iman itu rasanya lezat. Namun tadi kita sebutkan bahwa untuk sampai ke tingkatan bisa merasakan lezatnya iman, itu prosesnya panjang. Jadi ibaratnya kayak kita itu fase terakhir kalau kita itu menanam pohon. Fase terakhirnya kapan? Ketika kita sudah merasakan buah yang matangnya di pohon. Sehingga matangnya itu memang bukan karbitan, matangnya itu asli. Sehingga kalau kita sudah panen buah yang matangnya itu di pohon, disitulah kita itu masa panen terhadap iman yang kita bangun selama ini. Cuma itu butuh waktu yang luar biasa panjangnya. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis ini beliau menyamakan iman itu dengan sebuah buah yang matang sampai rasanya itu manis. Sehingga Rasulullah mengatakan salatun, tiga perkara. Kalau kita sudah mendapatkan tiga perkara ini, wajada bihinna halawatul iman, kita akan merasakan lezatnya dan manisnya keimanan. Cuma kalau kita sudah memiliki tiga, jadi masa panen buah yang matangnya di pohon itu syaratnya tiga. Kalau kita sudah memiliki tiga ini, berarti kita itu nanti akan merasakan lezatnya panen buah kita, lezatnya panen iman kita. Itu ketika kita sudah bisa berkumpul dalam diri kita itu tiga perkara. Dan itu gak mudah. Ini apa hukumnya tiga perkara ini? Ini dinamakan dengan mukammilatul iman. Dinamakan dengan mukammil itu pelengkap. Jadi pelengkap. Kalau orang gak bisa sampai seperti ini, gak berdosa. Tidak berdosa karena ini tingkatan paling tinggi. Kalau orang gak bisa seperti ini bukan berarti dia kafir juga. Enggak. Karena ini bukan asrul iman. Dia kalau tidak bisa memiliki tiga perkara ini, tetap dia mukmin. Tetap dia itu gak berdosa. Cuma dia belum sampai tingkatan merasakan lezatnya iman. Yaitu merasakan manisnya buah yang matang dari pohonnya. Yang pertama, Rasulullah SAW beliau mengatakan yang pertama, supaya kita itu bisa merasakan manisnya iman, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihim mimma siwahuma. Yang pertama, ketika kita mampu mencintai Allah dan Rasul melebihi cintanya kita kepada siapa saja selain itu. Sebagaimana telah kita sebutkan dalam hadis yang bersebelumnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan bisa orang sampai ke puncak keimanan sampai saya, yaitu Nabi Muhammad, lebih ia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada semua manusia. Jadi ketika kita itu bisa mencintai Allah, mencintai Rasul, melebihi cinta kita kepada segala sesuatu yang ada. Cuma tingkatan cinta ini, yaitu kalau kita itu pengen merasakan cinta ini, itu enggak mudah. Perjalanan panjang, perjalanan luar biasa beratnya. Sampai akhirnya nanti kita bisa mendapatkan cinta kita kepada Allah dan Rasul melebihi cinta kita kepada segala sesuatu yang ada. Sampai kalau kita melihat di Al-Quran ya, Allah Ta'ala itu menyandingkan dua kecintaan. Cinta kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, cinta kepada dunia dan seisinya. Jika dia itu mampu mencintai Allah dan Rasul melebihi dunia dan seisinya, maka dia nanti akan bisa merasakan manisnya iman. Tapi itu gak mudah. Kita sampai tingkatan seperti itu luar biasa perjalanan panjang. Oleh itu Allah telah berfirman, qul, katakan wahai Rasulullah kepada manusia, in kana aba'ukum, jika seandainya orang tua kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, teman-teman akrab kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum keluarga besar kalian, wa amwalun iktaraftumuha dan harta yang kalian kumpulkan, wa tijaratun takshawna kasadaha dan perdagangan yang kalian takut akan ruginya, yaitu sudah sukses berarti dagangnya itu, wa masakinu tarbaunaha dan rumah megah yang sudah kalian bikin. Coba ini sebutkan semua Allah Ta'ala ini semua kenikmatan dunia ini. Di mana semua kita cinta sama harta-harta itu. Kita cinta sama manusia dari keluarga kita, kita cinta sama harta, kita semua cinta sama kendaraan, semua. Apa kata Allah Ta'ala mengatakan, "Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi." Jika perkara-perkara ini kok lebih kalian cintai daripada Allah, daripada Rasul, daripada jihad, fatarabbasu, silakan nikmati dunia kalian. Dan itu enggak lama. Kalian akan menikmati dunia itu enggak lama. Hatta yatiyallahu bi amri, sampai Allah Ta'ala akan mendatangkan putusannya, yaitu dihancurkan kenikmatan kalian dengan cara diwafatkan atau dihancurkan sebelum meninggal. Setelah itu tinggal menunggu azab Allah Ta'ala. Menunjukkan di sini apa? Menunjukkan di sini itu ada dua kecintaan yang kita itu kalau bisa menggabungkan luar biasa. Sebagaimana telah kita sebutkan di pembahasan sebelumnya, ada dua kecintaan yang ada dalam diri kita. Pertama, kita itu cinta sama dunia. Semua kita, karena kita itu manusia normal, kita bukan malaikat. Kita sama perempuan cinta, seperti perempuan juga sama laki-laki cinta. Berarti kita masih normal, ada kenormalan hati itu masih ada. Kita cinta sama duit. Siapa enggak suka, yang enggak suka sama duit? Orang enggak suka sama duit berarti enggak normal dia itu. Dia bukan manusia normal. Kita juga cinta sama kendaraan, sama rumah, sama apa sajalah gitu. Dari kenikmatan dunia. Dan kita itu cinta sama ini itu boleh gitu. Silakan gitu. Boleh. Kemudian yang kedua, pilihan yang kedua, cinta sama Allah dan Rasul, cinta sama akhirat. Cinta sama akhirat. Kalau kita bisa mencintai Allah dan Rasul lebih daripada cinta kita sama dunia, iman itu rasanya lezat sekali. Ibadah itu rasanya lezat sekali. Sholat kita itu rasanya manisnya luar biasa. Kenapa kok sholat itu gak ada rasanya itu? Sampai akhirnya sholat itu kayak beban berat gitu. Yaitu sholat kita itu kayak beban yang luar biasa beratnya. Karena kita belum bisa mencintai Allah dan Rasul melebihi dunia dan seisinya. Pertanyaan seperti misalkan, kenapa Yos kita itu sholat gak bisa khusyuk gitu? Khusyuk itu kan kelezatan dalam ibadah. Jadi orang kalau dia itu belum bisa khusyuk, sholatnya itu gak ada rasanya. Yaitu gak ada rasanya lezat, yang ada cuma beban. Sehingga kalau dengar azan itu beban sekali, berat sekali. Kalau kita itu merasakan ini berarti kita itu belum merasakan manisnya iman kita ini. Kalau kita bisa merasakan sholat kita itu lezat, sampai ibaratnya sholat kita itu kayak liburannya kita lah gitu. Kita kalau liburan itu kan senang sekali, kita capek dengan aktivitas kita, bosan dengan kegiatan kita. Setelah itu datang musim liburan, kita pengen jalan-jalan, rekreasi, lihat pemandangan, dan yang lainnya itu. Kalau kita bisa sampai tingkatan sholat itu sebagai rekreasinya kita gitu, sebagai penyejuk mata, pelipur lara, yang menghilangkan penat dalam pikiran kita, itu adalah sholat. Wah, berarti kita sudah merasakan manisnya iman. Oleh itu Rasulullah ketika ada masalah, beliau mesti bilang sama Bilal, ya Bilal, arihna bi sholat. Segerkan jiwa kita itu dengan sholat, ya Bilal. Sehingga kita itu liburan gitu. Nah untuk sampai ke tingkatan ini, harus kita itu bisa menjadikan Allah dan Rasul lebih kita cintai daripada dunia dan seisinya. Maka khusyuk tidak akan bisa kita itu khusyuk selama dunia itu lebih kita cintai daripada akhirat. Terkadang subhanallah ya, ini kalau kita perhatikan memang hati kita itu masya Allah, ini hati kita ini. Hati kita ini saking jadi penyakitnya itu sudah kronis, penyakit cinta sama dunia yang ada dalam hati kita itu kronis. Sehingga penyakit ini sudah mendarah daging. Untuk kita lepas 5 menit saja itu terkadang gak bisa gitu. Masih gini, coba misalkan kita kalau sholat 5 menit kita tinggalkan dunia, lepas dunia dalam hati kita. Kita enggak ada lagi pikiran dunia, yang kita pikirkan cuma akhirat. Itu luar biasa beratnya. Nah itu intinya, kita bisa menjadikan bahwa Allah dan Rasul lebih kita cintai daripada dunia dan seisinya. Itu syarat supaya kita bisa merasakan manisnya iman. Kalau kita belum bisa seperti itu, ya terus kita belajar. Kita belajar sebagaimana pepatah kita mengatakan, tidak akan cinta kalau kita itu enggak kenal. Semakin kita itu kenal surga, semakin kita itu kenal neraka, semakin kita itu kenal Allah, kenal Rasul, maka nanti kita itu semakin muncul rasa cinta. Kalau kita itu sudah saking kenalnya sama surga, kayak kita itu mengenal dunia gitu, nanti kita itu akan merasa bahwa dunia itu enggak ada apa-apanya. Kita di dunia, kita punya kenikmatan, tapi dunia itu kayak gak ada apa-apanya. Kenapa? Karena kita sudah sangat tahu sekali tentang surga. Sehingga yang pertama, supaya kita itu bisa merasakan manisnya iman, yang lezat iman itu, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika kita bisa menjadikan Allah dan Rasul lebih kita cintai daripada dunia dan seisinya. Ada sebuah masalah penting kita juga sama Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Bagaimana kita menggabungkan antara hadis ini, di mana hadis ini Rasulullah menggabungkan antara Allah dan Rasul dalam dhamir. Jadi dhamir itu kata ganti. Kan ada kalimat siwahuma, siwahuma. Ayakunallah wa rasuluhu, ketika Allah dan Rasul lebih ia cintai daripada selain keduanya. Nah, kalimat keduanya. Jadi Allah dan Rasul digabungkan dalam satu dhamir. Dhamir itu kata ganti, yaitu keduanya. Ini hadis menunjukkan berarti apa? Menggabungkan Allah dan Rasul dalam dhamir keduanya itu boleh. Tapi kita mendapatkan hadis yang sahih juga. Hadis yang sahih, Rasulullah ketika mendengar ada seorang khatib, ada orang naik mimbar kemudian memberikan nasihat. Orang itu mengatakan, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Wa may ya'sihima, dan siapa yang bermaksiat kepada keduanya, kalimat keduanya juga, maka tidak ada madarat kecuali kepada dirinya sendiri. Oh, ini kan ucapannya bagus kan itu. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Tapi siapa yang bermaksiat kepada keduanya, tidak memadrotkan dirinya, tidak memadrotkan maksiatnya kecuali kepada dirinya sendiri. Rasulullah ketika mendapatkan orang itu menggabungkan Allah dan Rasul dalam satu kalimat kata ganti, huma, siapa yang bermaksiat kepada keduanya, maka Rasulullah mengatakan, bisal khatibu anta, sejelek-jelek khatib adalah kamu. Lalu Rasulullah mengatakan, waman ya'sillaha wa rasulahu, katakan, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jangan Allah dan Rasul digabungkan dalam satu kalimat kata ganti, maksudnya itu. Lah, kalau hadis yang kedua ini, Rasulullah itu melarang menggabungkan Allah dan Rasul dalam satu kalimat kata ganti. Kenapa? Karena Allah dan Rasul itu enggak sama gitu, sehingga jangan disamakan dengan cara keduanya kan. Bagaimana kita menggabungkan dua hadis ini? Yang hadis yang pertama, Rasulullah menyandingkan antara Allah dan Rasul dalam satu kalimat kata ganti, dhamir, huma. Sedangkan hadis yang kedua, Rasulullah marah ketika ada orang khatib yang mengatakan, wa may ya'sihima, siapa yang bermaksiat kepada keduanya. Tidak dibolehkan. Bagaimana cara menggabungkan? Khilaf panjang di antara para ulama dalam menggabungkan. Kata Imam Hajar, yang terbaik, pendapat yang terbaik dalam menggabungkan, kita katakan ini yang terbaik, dan itu saya baca juga Masya Allah itu. Beliau menyebutkan banyak sekali pendapat, tapi pendapat yang paling bagus cara menggabungkan keduanya itu, maka beliau mengatakan, perlu kita bedakan antara cinta, antara cinta dengan maksiat, antara cinta dengan maksiat. Kalau masalah cinta, cinta seperti yang kita bahas ini, hadis ini, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, ketika Allah dan Rasul lebih ia cintai daripada keduanya, selain keduanya. Kalau kalimat cinta, cinta kepada Allah dan Rasul harus disandingkan. Tidak sah cinta seseorang dengan Allah kalau dia tidak cinta sama Rasulullah SAW. Tidak sah juga cinta kepada Rasulullah kalau tidak disandingkan dengan cinta kepada Allah. Sehingga mencintai Allah dan Rasul itu harus berbarengan. Maka ketika cinta itu harus berbarengan, maka boleh cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul disandingkan dengan kalimat dhamir huma. Harus sandingkan, karena cintanya kepada Allah dan Rasul itu harus sandingkan, tidak bisa dilepaskan. Sedangkan maksiat itu tidak harus disandingkan. Maksudnya gini, orang yang bermaksiat kepada Allah diazab nggak orang itu? Diazab walaupun dia nggak bermaksiat kepada Nabi Muhammad. Orang yang tidak bermaksiat kepada Nabi Muhammad, orang itu terancam dengan azab walaupun dia tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Tidak harus orang yang bermaksiat kepada Allah diazab ketika dia juga bermaksiat kepada Nabi Muhammad. Tidak harus juga orang yang bermaksiat kepada Nabi Muhammad diazab ketika dia itu bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Bermaksiat kepada satu saja, yaitu Allah atau Rasul, orang itu sudah cukup untuk diazab. Beda dengan cinta. Kalau cinta nggak bisa, cinta kepada Allah tidak sah kalau dia tidak cinta sama Nabi Muhammad. Cinta sama Nabi Muhammad tidak sah kalau dia itu tidak cinta kepada Allah Ta'ala. Sehingga kenapa kalau dibedakan sama Rasulullah antara cinta dengan maksiat? Karena kedudukan cinta dan maksiat itu beda. Cinta kepada Allah dan Rasul harus digabungkan. Tapi kalau maksiat kepada Allah dan Rasul tidak harus digabungkan untuk orang itu diazab. Orang maksiat kepada Allah saja cukup untuk diazab. Orang bermaksiat kepada Nabi Muhammad saja cukup untuk diazab. Sehingga Rasulullah itu membedakan, itu jawaban yang terbaik. Jadi yang pertama supaya kita bisa merasakan manisnya iman, ketika kita bisa mencintai Allah dan Rasul lebih ia cintai daripada segala sesuatu selain keduanya. Dan itu kita katakan tadi bahwa ini ibaratnya kayak kita itu sudah panen buah durian yang matang dari pohon. Itu butuh waktu lama sekali. Butuh persiapannya itu lama. Kita menyiapkan ladang, kita menyiapkan bibit durian yang unggul, kemudian setelah itu ditanam, disiram, dikasih pupuk, dijaga, ketika ada hama penyakit setelah itu dihilangkan, disemprot, terus berjalan sampai pohonnya tinggi. Ketika tinggi maka nanti akan muncul kembang. Mungkin kembangnya baru muncul, gugur semua itu kata musim hujan deras, gugur semua. Demikian juga seperti ketika syubhat dalam hati kita dan syahwat itu dominan, gugur juga ini kembang-kembang yang mau tumbuh ini. Kenapa? Karena cintanya kita sama dunia itu muncul dominan, cinta sama wanita, cinta sama harta itu lebih dominan dan lebih banyak. Akhirnya kayak hujan deras zaman sekarang ini lahir. Akhirnya kembang-kembang durian yang mau tumbuh ini berguguran semua. Setelah itu apa? Mulai kita pupuk lagi, kita rawat lagi. Setelah itu muncul kembang. Dari kembang mulai muncul biji atau bibit buah. Mulai muncul sedikit. Setelah itu kita rawat terus sampai akhirnya mulai besar buahnya ini. Terkadang jatuh juga karena angin bertiup jatuh. Setelah itu mulai kita rawat lagi sampai akhirnya subhanallah itu kembang yang kita rawat sampai muncul buah, kita rawat sampai matang. Setelah matang baru kita panen dan kita makan. Rasanya lezat sekali dan itu perjalanan panjang sekali. Sehingga kita bisa menjadikan Allah dan Rasul lebih kita cintai daripada dunia dan seisinya, itu butuh perjalanan lama sekali. Kita mungkin butuh berpuluh-puluh tahun untuk belajar sampai kita sampai tingkatan seperti itu. Sehingga di tingkatan saya katakan tadi, halawatul iman, lezatnya iman itu enggak mudah. Ini semuanya bukan orang kafir yang tidak punya seperti ini. Berarti kalau kita itu lebih cinta sama wanita daripada Allah dan Rasul, berarti kita kafir. Enggak, dia masih muslim. Dia enggak dosa juga gitu. Tidak dosa juga, cuma dia itu belum merasakan lezatnya iman. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah mengatakan ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tingkatan yang kedua, dan ini memang ini buah-buah semua ini. Jadi syarat kalau kita itu mau panen buah yang matang dari pohonnya. Syarat yang kedua, ketika kita itu mencintai seseorang, kita tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah Ta'ala. Kita mencintai istri kita, kita mencintai anak kita, kita mencintai orang tua kita, kita mencintai teman duduk kita, teman akrab yang kita itu biasa ngobrol lah gitu. Tapi kita itu mengikat rasa cinta kita itu karena Allah Ta'ala. Sehingga kita berkumpul karena Allah, kita berpisah karena Allah Ta'ala. Dan itu luar biasa beratnya. Dan ini tidak mudah. Nah itu tujuh golongan yang dinaungi sama Allah Ta'ala, yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala. Di antara tujuh golongan itu, rajulani tahaba fillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah Ta'ala. Ijtama alihi, mereka berkumpul karena Allah, wakhtalafa alihi, dan mereka berpisah karena Allah Ta'ala. Maksudnya dia itu cinta karena Allah ini apa? Berpisah karena Allah itu apa? Maksudnya gini-gini. Saya punya istri misalkan, qodallah saya alhamdulillah dijodohkan dengan istri saya. Saya itu cinta sama istri saya itu bukan karena cantiknya. Kalau cantik itu kan dunia. Saya cinta sama istri saya itu bukan karena langsingnya istri saya itu, bukan. Tetapi saya itu semakin cinta sama istri saya ketika istri saya itu semakin mendekatkan kita sama Allah Ta'ala. Kok saya itu semakin cinta kepada istri saya ketika istri saya itu kok mendekatkan saya kepada Allah Ta'ala. Semakin saya itu dekat sama Allah, atau semakin istri saya itu dekat sama Allah Ta'ala, dari pernikahan ini, kok saya itu semakin muncul rasa cinta saya sama istri saya ini. Nah, berarti cintanya kita sama istri itu bukan karena dunia, tapi cintanya sama istri kita itu karena Allah Ta'ala. Demikian juga ketika istri kita itu kok semakin pudar rasa cinta itu. Rasa cinta saya sama istri kita itu semakin pudar ketika saya itu kok semakin cinta sama istri saya semakin jauh dari Allah Ta'ala. Sholat saya semakin malas, ibadah saya semakin malas. Kenapa? Karena saya menikah dengan seorang wanita yang saya cintai karena cantiknya gitu. Berarti apa? Berarti cinta kita itu bukan karena Allah Ta'ala. Sehingga cinta, kita punya teman akrab lah, misalkan kita punya teman akrab yang ya majelisnya itu enjoy lah dengan dia karena seneng gitu. Orangnya itu suka ngelawak, suka wes asik lah, maksudnya itu majelis sama orang itu tuh luar biasa lezatnya lah, enak gitu. Cuma kok saya itu semakin dekat sama dia semakin jauh sama Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Saya tinggalkan pertemanan ini, majelis ini saya tinggalkan. Kenapa? Semakin jauh saya itu dari Allah kalau kumpul di sini. Berarti apa? Berarti perkumpulan kita itu karena Allah Ta'ala. Kita berkumpulkan Allah Ta'ala dan kita berpisah karena Allah Ta'ala. Dan hubungan yang nanti akan kekal dan abadi itu yang seperti ini. Hubungan yang kekal dan abadi itu seperti ini. Kita punya hubungan dengan orang yang kita cintai, seperti orang tua kita, seperti anak kita, istri kita, sahabat karib kita. Kita pengen hubungan kita itu kekal dan abadi. Bukan hanya di dunia kita itu berkumpul. Kita pengen berkumpul di dunia, di alam kubur, sampai nanti di surga kita bisa berkumpul lagi. Dan orang di surga itu berkumpul. Mereka itu berkumpul dengan siapa? Dengan orang yang paling dia cintai. Dengan orang yang paling dia cintai. Kalau kita berkumpul yang kita cintai itu orang-orang soleh yang masuk surga, ya berarti kita itu nanti berkumpul dengan orang yang kita cintai di surga. Kalau yang kita itu cintai itu orang-orang berbuat dosa dan maksiat, ya kita nanti akan berkumpul dengan mereka di neraka jahanam. Sehingga kita ingin hubungan kita itu dengan seseorang itu kekal dan abadi. Caranya bagaimana? Ikat hubungan kita itu karena Allah Ta'ala. Bukan karena kita itu semakin cinta kepada istri kita karena cantiknya, dandanannya. Mungkin gak seperti itu, wajar sekali dong, namanya manusia itu pasti dia itu mencintai wanita yang cantik, siapa saja gitu. Sehingga kalau istri kita itu dandannya semakin cantik misalkan, muncul rasa cinta itu wajar gitu. Tapi kita itu mengingat cinta, kita itu mengingat hubungan kita bukan karena itu. Kenapa? Karena kalau kita itu mengikat dengan rasa cantik dunia itu akan pudar sampai kapanpun gitu. Dunia tidak ada yang kekal dan abadi. Dulu namanya makanan itu tidak pernah membusuk di dunia. Sehingga Nabi Adam ketika turun dari surga, kemudian Nabi Adam itu di dunia, makanan di dunia itu enggak membusuk. Tapi kebiasaan zaman dulu, yaitu binatang, kan zaman dulu yang isi dunia itu binatang, jin, mereka itu tidak pernah menyimpan makanan. Jadi mereka itu kayak burung, ibaratnya kayak binatang lah gitu. Mereka pagi hari ya keluar cari makan, makan selesai mau maghrib pulang. Mereka tidak pernah menyimpan makanan. Tapi ketika Nabi Adam itu turun, Hawa sukanya nyimpan makanan. Karena untuk persiapan besoknya. Akhirnya Allah itu menciptakan bakteri. Bakteri untuk membusukkan makanan. Sehingga apa? Makanan gak bisa disimpan. Walaupun ada alat untuk menyimpan makanan, itu pun gak bisa lama dan itu tidak baik. Makanan yang terbaik ya fresh. Makanan sekarang dibikin, besok selesai lah gitu. Yaitu makan bikin, langsung dimakan, selesai. Tapi kalau makanan yang disimpan itu tidak baik lagi. Walaupun bisa ada alatnya. Kenapa seperti itu? Kenapa kalau Allah ciptakan bakteri sehingga tidak bisa orang itu menyimpan makanan sampai puluhan tahun? Dan walaupun bisa disimpan, gak enak lagi rasanya. Karena untuk mengingatkan dunia itu seperti itu. Dunia itu tidak ada yang kekal dan abadi. Demikian juga hubungan kita dengan siapa saja, gak akan ada yang kekal dan abadi. Kita gak akan berpisah. Kalau kita gak berpisah, kita akan muncul rasa benci, rasa cinta itu akan hilang gitu. Misalkan gini, kita punya istri, awal kali kita itu menikah dengan istri kita itu cantiknya luar biasa di mata kita, sehingga wanita dunia yang pernah saya lihat yang paling cantik ya istri saya. Ketika kita sudah menikah, cantiknya istri kita itu pudar, akan diganti, akan dikalahkan dengan gadis-gadis yang baru-baru kan itu, yang lebih cantik-cantik lah itu. Nggak ada apa-apanya lah istri kita sekarang itu. Kalau kita itu menikah karena cantiknya, kita menikah karena hartanya, kita menikah karena jabatannya, walaupun boleh, silahkan gitu. Kita itu menikah karena cantik, jabatan, karena itu boleh, silahkan. Cuma itu nggak akan lama. Sampai kapan kita menikah dengan seorang wanita karena jabatannya tinggi di sebuah perusahaan atau instansi pemerintah, akhirnya kita menikahi dia. Sampai kapan dia itu terus di jabatannya? Dia nanti akan lengser. Ketika sudah lengser, cantiknya sudah tidak ada, karena kita dulu menikahinya karena itu gitu. Ada seseorang, ini cerita nyata, seseorang dia itu menikah dengan pramugari, menikahi pramugari. Namanya pramugari kan cantik, karena memang seleksi, diseleksi, kemudian dandanannya, minyak wanginya, ya orang ketika menikahi dengan bidadari, di masanya bidadari itu ya luar biasa cantiknya kan gitu. Subhanallah ya, ketika menikah, bidadari itu memutuskan untuk resign, yaitu karena dia itu sudah hamil. Ya sudahlah, dia sudah tidak jadi bidadari lagi. Ketika sudah keluar dari perusahaannya, tidak jadi bidadari, dicari sama suaminya. Kata suaminya, sudah tidak cantik lagi di saya ini. Ya memang tidak cantik lagi, karena sudah tidak berdandan seperti dandannya bidadari kan itu. Sudah berubah semua itu. Apalagi ketika sudah hamil, kemudian punya anak, sudah hancur semua kecantikan seorang wanita kan itu. Kalau kita itu menikahnya karena itu, akan hancur, tidak akan kekal dan abadi. Tetapi kalau kita itu menikah karena Allah Ta'ala, kita itu akan kekal dan abadi hubungan kita. Sehingga orang yang dia itu bisa merasakan manisnya iman ketika dia itu mencintai seseorang, siapa saja, baik orang tua atau istri atau anak atau sahabat karib atau siapa saja, itu semuanya karena Allah Ta'ala. Maksudnya karena Allah itu, kita berkumpul karena Allah dan kita itu berpisah karena Allah Ta'ala. Itu orang yang dia itu nanti kalau bisa seperti itu, nanti dia itu bisa merasakan manisnya iman. Dan itu gak mudah. Kita mencintai orang karena Allah itu luar biasa, itu gak mudah. Tetapi kalau kita sabar, kita itu nanti akan merasakan manisnya iman. Dan itu butuh kesabaran. Oleh itu, kalau kita perhatikan bagaimana cara kita itu mencari sahabat. Kita itu mencari sahabat, kan kita sering dianjurkan mencari sahabat itu bagikan kita itu bergaul dengan, kalau kita itu mencari sahabat yang baik kayak bergaul dengan penjual minyak wangi, kalau sahabat yang jelek kayak kita itu bergaul dengan pandi besi. Jadi kayak gitulah gambarannya seperti itu. Dan bergaul dengan orang baik itu maksudnya itu nggak ada yang bisa kita dapatkan gitu, kecuali cuma akhirat lah itu, kita nggak dapat apa-apa kan itu. Tetapi apa? Rasulullah saja diperintahkan untuk sabar. Dalam surat Kahfi yang sering kita baca, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Wahai Muhammad, sabarkan diri kamu untuk bergaul dengan, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang terus ibadah kepada Allah Ta'ala siang dan malamnya. Suruh bergaul dengan mereka, sabar dan butuh kesabaran. Gaul dengan orang soleh itu butuh kesabaran. Kenapa? Terkadang kalau kita salah, ya kita disalahkan. Terkadang kalau kita itu jatuh, kita diingatkan. Itu saja, kerjanya cuma itu saja. Dunia kita gak nambah lah itu. Gak asyik lah dunia kita itu kalau kita itu kumpul sama orang soleh itu. Sampai terkadang malah kita itu malu. Gara-gara teman kita itu orang-orang soleh, akhirnya kita mau berbuat ini malu, kita berbuat ini malu kalau ditegur. Akhirnya apa? Ya dunia kita gak dapat apa-apa gitu. Cuma ini sahabat terbaik kita. Nah itu intinya, kita itu cari teman-teman kita itu yang dimana kita itu mengikat persahabatan itu karena Allah Ta'ala, bukan dunia. Kalau dunia membosankan, akan masa berakhirnya itu akan ada. Kemudian ketiga, supaya kita itu bisa merasakan manisnya iman, supaya kita itu bisa panen buah di masa panen, yaitu panennya itu dari pohon, buahnya itu matang dari pohon. Rasulullah mengatakan wa ayyakroha ayya'udha fil kufri. Orang itu takut, benci ketika dia itu kembali lagi ke masa lamanya. Misalkan dia itu dulunya pecandu narkoba, setelah itu dia itu mendapatkan hidayah, bisa bertobat dari narkoba. Ketika dia itu mendapatkan hidayah, dia itu takut, dia itu benci kembali lagi kepada komunitas lamanya, kembali lagi kepada kebiasaan lamanya, sebagaimana takut dan bencinya dia ketika dibakar, diadab di neraka jahanam. Maksudnya apa di sini itu? Ini intinya itu yang di poin ketiga itu, intinya ketika dia itu bisa menghargai hidayah. Ketika dia itu bisa menghargai hidayah, hidayah itu harganya mahal. Sehingga saya itu sekarang mendapatkan sunnah ini, saya bisa mengenal sunnah Rasulullah, itu luar biasa ini hidayah ini. Hidayah itu mahal sekali. Sehingga saya akan menjaga hidayah, tidak boleh lepas hidayah ini. Saya takut kalau lepas, saya akan kembali lagi kepada kebiasaan semula. Maka hidayah itu mahal. Nah, ketika kita bisa menghargai hidayah, kita itu bisa memuliakan hidayah, menganggap bahwasanya hidayah itu segalanya, maka itu yang kita bisa nanti merasakan lezatnya iman. Maka itu coba kita perhatikan ya, kita semuanya merasakan lah pasti, pasti awal kali kita itu mendapatkan hidayah ya, coba kita rasakan itu manisnya kayak apa gitu. Saya misalkan ya, saya ya merasakan manisnya hidayah itu, masih kita kenal dakwah sunnah ini, itu kan ketika saya masih STM, yang selama ini ya saya seperti orang kampung lah itu, yang nggak tahu sholatnya dulu kayak apa, ya namanya orang kampung tawuran lah, demikian juga semacam-macam lah, apalagi kejawen, orang kampung kejawen ya, seperti itulah itu. Subhanallah ya, saya itu ketika STM saya pun nggak tahu juga itu Allah kenapa kok memilihkan saya untuk STM-nya itu, saya itu di Muhammadiyah, padahal keluarga saya nggak ada di Muhammadiyah, tetangga-tetangga saya pun nggak ada juga. STM Muhammadiyah itu jauh sekali, saya itu di Salatiga. Jadi kalau di Salatiga itu ya, saya itu aslinya itu lahirnya Kabupaten Semarang, yaitu kampung saya itu dulu Kabupaten Semarang. Tengaran itu kayak Aisyah Tengaran itu kan Kabupaten, bukan Salatiga, Kabupaten. Saya itu kampung saya dulu itu Kabupaten, tapi kan ada perluasan kota, akhirnya dimasukkan di kota, kota pinggiran, daerah selatan, berarti selatannya kota. Nah, saya itu STM-nya itu kok carinya itu pinggir kota yang bagian utara, itu dekat terminal lama, itu kan jauh sekali itu. Sehingga kita itu kalau sekolah STM itu berangkat itu saya naik bis, jauh jalannya itu, jauh sekali antara pinggir selatan sama pinggir utara itu, satu kota itu. Ada di dekat-dekat situ itu ada sekolah SMA ya, ada orang-orang di, tapi nggak tahu kok saya itu milihnya sana gitu. Kakak saya dulu di STM juga, tapi nggak sampai di Muhammadiyah terlalu jauh, ada yang lebih dekat lagi ada. Cuma kok saya itu nggak tahu juga kenapa kok saya itu harus milih di STM sana gitu. Dan rupanya di STM sana itu karena muridnya banyak, sedangkan kelasnya itu nggak muat, akhirnya ada yang masuk siang, ada yang masuk pagi. Ya, jadi seperti itu, jadi masuk pagi, terkadang kita masuknya siang. Lah, qadarullah ini, saya itu masuk siang pas hari Jumat. Masuk siang itu hari Jumat, sehingga saya kalau sholat Jumatnya di masjid kampung, nggak mungkin cukup saya masuk. Makanya saya itu berangkatnya jam 11, cari masjid yang paling dekat dengan STM itu. Subhanallah itu, masjid yang paling dekat itu masjid sunnah. Masjid sunnah termasuk masjid terbesar lah, masjid sunnah terbesar di Salatiga. Itu pusat dakwah sunnah dari dulu, itu di masjid itu, masjid namanya Al-Burhan. Itu masjid sunnah pertama kali di Salatiga itu ya, ini masjid besar. Dan dulu yang anak dekat terminal, terminal lama itu, dulu preman-preman jalanan itu banyak kenal sunnah dari masjid ini. Ya kita nggak tahu juga kok kenapa harus melihat masjid itu gitu. Akhirnya kita sholat di masjid itu. Awal kali kita melihat orang jenggotan itu bingung, ini apa ini jenggot-jenggot ini kan gitu. Melihat perempuan keluar cadaran ini apalagi ini orang, kok ini janin-janin seperti ini kan gitu. Sehingga apa, kayak takut gitu, mau sholat itu rasa takut, ini aliran apa ini kan gitu. Tapi karena nggak ada masjid yang lain yang lebih dekat, ya sudah terpaksa lah gitu. Subhanallah, ketika duduk dengar khutbah Jumat, masya Allah luar biasa ini, khutbahnya nggak seperti biasanya gitu. Kita biasanya kalau sholat Jumat di kampung itu mesti tidur gitu. Ini subhanallah dengar khutbah nggak bisa tidur gitu, karena materinya itu luar biasa asiknya itu, dan enak langsung masuk di hati gitu, pembahasannya itu luar biasa ini. Ini aliran apa ini kan gitu. Akhirnya setelah itu penasaran, mulai tertarik, sering sholat di situ. Setelah itu mulai tanya-tanya sama imamnya itu rupanya ustaz saya itu. Akhirnya sering ngobrol, tanya ustaz ini, akhirnya sering dijelaskan. Akhirnya setelah itu masya Allah masuklah hidayah itu dalam hati kita itu. Hidayah itu masuk gitu, dan itu itu untuk proses sampai saya itu ngaji itu prosesnya lama itu enggak cuma sekali. Sampai akhirnya apa? Saya mulai kenal namanya dalam kita itu dilarang untuk muspil. Saya waktu itu ya enggak bisa langsung potong celana enggak berani gitu ini karena butuh proses gitu. Lama gitu. Mungkin pertama kali dilinding, setelah itu nanti dipotong, itu butuh waktu lama. Sampai akhirnya luar biasa loh saya itu merasakan masyaallah lah manisnya hidayah itu. Sampai di zaman saya dulu ya, mari ini beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang itu problematika dakwah di zaman kita ini orang yang ngaji banyak kurang ustaz. Ya seperti kita lihat lah, di mana-mana itu kajian kurang ustaz, ustaznya kurang. Jadi cari ustaz itu bingung sekarang itu. Kalau zaman saya dulu ketika ngaji itu, ustaznya banyak, tapi gak ada jamaah. Termasuk waktu saya itu. Jadi ustaz saya itu, ustaz Salatiga itu, beliau ada kajian rutin lah di masjid itu. Yang datang gak ada. Maka itu saya itu karena masya Allah saya merasakan manisnya hidayah waktu itu kan langsung itu luar biasa. Saya itu kalau STM pulang jam 1, jam 2 itu saya gak langsung pulang ke rumah. Saya itu mampir ke masjid, tidur di masjid. Dan saya terkadang gak makan saya itu, gak makan siang saya itu. Karena uang yang saya, uang saku itu saya simpen. Saya nanti kalau sudah terkumpul uang banyak, saya datang ke ustaz-ustaz saya itu jualan buku. Lalu saya beli buku, sampai di rumah itu buku banyak. Dari mana? Dari uang saku yang saya simpen. Saya gak pernah jajan waktu itu ketika kenal sunnah itu. Sehingga saya itu kalau pulang gak langsung pulang. Saya tidur di masjid, walaupun gak makan, gak apa-apa lah itu. Untuk ikut kajian ustaz itu, setelah asar biasanya kajian itu. Itu yang datang cuma saya sendiri biasanya itu. Terkadang kalau ustaz itu lihat saya itu di masjid, tidur di masjid, siang-siang itu saya didatangi sama ustaz saya itu suruh makan di rumahnya. Sampai saya akrab dengan ustaznya itu. Itu kan saya sendiri terkadang itu yang ngaji saya sendiri dan yang lainnya itu. Dan rasanya luar biasa lezatnya itu. Ketika sudah merasa lezatnya ini, kita akan jaga hidayah itu walaupun kita itu tarung di masyarakat lah itu. Sampai walaupun ribut ya ribut kan itu. Tapi zaman itu karena kita itu baru kenal sunnah yo keras, gontok-gontokan, wes macam-macam lah kita ini. Lama-lama kita berpikir bukan seperti ini kita cara berdakwah. Akhirnya sering dinasihati sama ustaz kita untuk hikmah dalam berdakwah. Setelah itu kita mulai hikmah berdakwah. Akhirnya alhamdulillah dakwah kita di kampung diterima. Banyak orang yang setelah itu kenal hidayah juga di kampung. Cuma masya Allah itu kita dulu berjuang awal-awal mendapatkan hidayah itu mati-matian kita ini. Dan kita merasakan ya masya Allah ya orang awal kali kenal sunnah itu manisnya sunnah itu luar biasa. Tapi coba kita perhatikan ya. Setelah kita itu mengenal sunnah 10 tahun, 20 tahun, apakah rasanya itu masih seperti rasanya awal kita itu baru pertama kali makan gitu? Contohnya misalkan gini, saya contohkan ya. Kita itu punya buah. Jadi kita misalkan nanam pohon durian. Pohon durian yang terbaik lah gitu. Apa kita cari bibit terbaik mahal. Setelah itu rawat dari awal sampai panen pertama. Panen pertama itu buahnya matang dari pohon dan kita rawat sekali itu. Ketika kita makan pertama kali, masya Allah perdana ini rasanya enaknya luar biasa. Coba kita rasakan pertama kali kita merasakan buah ini perdana dengan panen kedua. Apakah rasanya sama? Atau panen ketiga? Atau sudah berkali-kali panen gitu? Sudah berkali-kali panen sudah nggak ada rasanya, biasa saja kan itu, nggak ada wah lagi kan gitu. Kenapa? Karena sudah berkali-kali sudah bosan kan gitu. Terkadang musim panen datang pun saya nggak mau makan, bosan lah, saya pengen cari durian yang lain lah gitu. Kenapa? Karena sudah nggak ada rasanya gitu. Demikian juga hidayah. Seperti ibaratnya gini lah, saya itu awal kali bisa mengumpulkan uang berangkat umroh. Sampai akhirnya saya itu alhamdulillah bisa berangkat umroh. Pertama kali saya itu lihat Ka'bah, banyak orang menangis pertama kali itu. Tapi pertanyaan, coba umroh yang kedua, coba umroh yang ketiga, coba sampai kita itu bisa tinggal di sana, kerja di sana, setiap hari kita lihat Ka'bah itu, bosan juga kita ini. Sampai akhirnya apa teman-teman kita yang di sana, yang kerja di sana itu, yang jadi handling, yang mengurusi travel, terkadang sampai sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu bosan mereka itu. Bahkan sampai banyak orang itu di sana itu kalau sholat-sholatnya di hotel. Kenapa sholat di hotel? Bahkan khilaf dalam masalahnya kan ada pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Masjidil Haram itu kan bukan masjidnya, kan Masjidil Haram itu kan satu kota kan gitu. Sehingga saya sholat di hotel itu sama dengan saya itu sholat di Masjidil Haram. Coba, jadi itu banyak loh. Mahasiswa-mahasiswa itu yang seperti ini banyak sekali. Jangan dikira orang yang berangkat ke Madinah misalkan ya, mahasiswa Madinah, mereka itu rajin sholat di Masjidil Nabawi. Enggak. Kenapa? Karena sudah, ya kayak istilahnya itu sudah bosan lah gitu. Mau apa kan gitu? Sudah, kita sudah di sini dan kita sudah sering di sini kan gitu. Demikian juga orang yang sudah mendapatkan hidayah. Maka kita orang kalau baru dapat hidayah itu wajar kalau orang dapat hidayah baru-baru, wow, semangatnya itu top-topan lah itu, rajin semangat, ngaji sampai hujan-hujanan diterjang, wah wow, sampai kemana-mana itu wajar. Kita nggak usah melihat orang-orang yang baru ngaji. Yang kita lihat itu coba cari orang ngaji yang sudah 20 tahun, cari orang ngaji yang sudah 40 tahun, pada kemana mereka? Dan mayoritas sudah pada hilang. Mayoritas sudah pada hilang, bahkan mayoritas tanda-tanda sunnah itu sudah tidak ada dalam tubuhnya. Kenapa? Karena sudah bosan dengan sunnah itu. Kenapa bosan? Ya, karena tidak pernah menghargai sunnah. Maka itu, kalau kita bisa menghargai hidayah, hidayah itu mahal rasanya. Baik di awal kita mendapatkan hidayah, atau kita sudah 10 tahun kita itu mendapatkan hidayah, mahal, harus kita jaga mati-matian itu. Niscaya kita itu nanti akan merasakan manisnya hidayah. Hidayah itu manis. Hidayah itu rasanya lezat sekali kalau kita bisa seperti ini. Tapi kalau kita itu lama-lama kayak bosan terhadap hidayah, ya sudahlah, akan lepas. Awal dulu kita itu berjenggot ya. Kita memanjangkan jenggot itu malu-maluan kita itu. Pertama kita panjangkan sedikit, masih dicukur, tapi masih ada sedikit lah itu. Nanti kita panjangkan sedikit, kita panjangkan sedikit, kita panjangkan sedikit, sampai jenggot itu panjang. Setelah lama kita ngaji, kita belajar agama misalnya, masalah khilafiyah kan, yes, khilaf gampang sih, cukup dirapikan sedikit kan gitu. Sedikit, habis lah itu. Siapa yang habis ini? Orang yang sudah 20 tahun kenal sunnah. Nah itu apa? Orang yang sudah kenal sunnah 20 tahun, 40 tahun itu masya Allah, kalau bisa hijab, masih bisa istiqomah di atas hijab itu luar biasa. Dan itu yang jarang, banyak yang sudah tenggelam, banyak yang sudah hilang. Sehingga wajar kalau kajian-kajian rutin seperti ini, yang ngaji siapa? Yang baru-baru ngaji itu wajar. Orang yang sudah lama sudah pada hilang, ya itu yang jadi masalah. Nah itu supaya kita itu merasakan manisnya hidayah itu, harus kita hargai hidayah. Hidayah itu mahal, jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas. Kenapa? Karena orang dapat hidayah itu mudah. Karena banyak di antara kita dapat hidayah itu kan hanya nyasar, bukan karena kita mencari. Tetapi kalau kita sudah dapat menjaga hidayah sampai kita mati di atas hidayah itu luar biasa, perjuangan yang luar biasa. Selama kita itu meyakini bahwa hidayah yang kita miliki itu lebih mahal daripada dunia dan selisihnya, dan harus kita jaga supaya tidak lepas, maka nanti kita akan merasakan manisnya hidayah. Hidayah itu rasanya lezat. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Nanti kita lanjut lagi Sahih Bukhari di bab berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.